Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna. Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Sallu ala Nabi Muhammad. Ali. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna. Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna. Akhlakmu tegakkan agama, jagat raya gembita, menyambut akhlakul ya. Maula ya salli wa sallim daiman abada, ala habibika khairil khalqi. Jantung darah nadiku, Maula ya salli wa sallim daiman abada, ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladhi turja syafa. kekasih yang sempurna. Akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Allahumma